Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali mendapatkan tuangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuka pintu ketaatan. Setelahnya pintu ketaatan pula. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan yang telah kita lakukan dan kerjakan, dan diberikan pada malam hari ini kesempatan dan peluang untuk mendulang barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ilmu, majlis ibadah, majlis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, isat beliau mengatakan, halummu kemarilah kalian, kita menambah iman, kita berzikir kepada Allah. Dalam riwayat, maka yang dimaksud adalah membuka majlis ilmu, majlis saling nasihat menasihati, majlis saling ingat mengingatkan. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliulah yang memiliki jasa besar. Tentu setelah Allah Azza wa Jalla dan karunia-Nya merombak kehidupan yang penuh dengan kebodohan, penuh dengan kejelekan dan kerusakan, maka beliau tampil seorang diri untuk melakukan perubahan dan perombakan terhadap kejelekan dan kerusakan hidup tersebut. Beliau dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari yang terbaik manusia. Beliau diamanatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan sesuatu yang akan bisa memperbaiki kehidupan mereka di dunia, untuk kemudian berbekal dengannya menuju kehidupan akhirat. Usaha besar yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, pengorbanan yang tidak sedikit telah dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata kebanyakan hamba Allah Azza wa Jalla tidak mau diselamatkan oleh beliau, bahkan berupaya untuk melepaskan dari genggaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sesungguhnya makna yang telah diungkapkan oleh beliau di dalam sabdanya, "Mathali wa mathalukum," permisalan saya dengan kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bagaikan kamathalir rajuli auqada nara, permisalan seseorang yang menyalakan api unggun di kegelapan malam. Tentu kita semuanya telah memahami, di kegelapan malam kemudian menyala api, banyak serangga-serangga yang berdatangan. Barakallahu fikum. Faja'ala al-janadib wal-farash yaqa'na fiha. Mulailah kupu-kupu dan berserangga ingin berjatuhan ke dalam api. Kata beliau alaihi salatu wassalam, orang yang menyalakan api itu berupaya untuk menghalau agar jangan sampai serangga itu masuk ke dalam api. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, permisalanku dengan kalian seperti itu, dan aku telah berupaya memegang ikatan pinggang kalian agar jangan terjatuh ke dalam api, api neraka yang beliau maksudkan. Namun kalian berupaya untuk melepaskan diri dari genggamanku. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita pada barisan orang-orang yang mau diselamatkan oleh beliau, orang-orang yang mau untuk kemudian dilindungi dan dijaga oleh beliau dari api neraka. Tentu ini perwujudan atau keinginan, harapan, butuh pembuktian. Maka pembuktian kita adalah menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, syariat Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian mengamalkan apa yang telah beliau bimbingkan, setelah itu menyampaikan apa yang telah beliau ajarkan. Ini adalah bentuk bahwa kita ingin diselamatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dari api neraka, dan kita ingin masuk ke dalam barisan umat-umatnya yang mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla untuk memasuki surganya Allah. Kalau kita membaca banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang jaminan individu orang untuk masuk ke dalam surga dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, ternyata mereka raih, mereka peroleh, mereka dapatkan jaminan untuk memasuki surganya Allah Azza wa Jalla adalah melalui ketaatan yang tinggi ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita telah mengetahui bahwa terbaik umat ini adalah Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman, kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib. Keempat ini dalam barisan Khulafa'ur Rashidun telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka telah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Mereka dengar jaminan itu sendiri di saat mereka masih hidup, kaki mereka menapak di muka bumi ini, jaminan itu mereka dengar. Ternyata jaminan itu mereka peroleh disebabkan karena kelurusan mereka menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam, keyakinan yang murni dan suci yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan tata cara pendekatan diri melalui tali ibadah yang telah berteladan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu kebaikan dan kebajikan mereka telah buka di dalam hidup mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di antara sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan buat mereka dan sifat mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka barisan orang-orang yang telah ridha kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam firman-Nya terkait dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ridhanya Allah lebih tinggi nilainya dari surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adan wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Dalam surat At-Taubah ayat 72 kata Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah menjanjikan kaum mukminin dan kaum mukminat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan buat kaum mukminin dan mukminat tempat-tempat tinggal yang sangat baik di jannah surga Adan. Allah mengatakan waridwanullahi akbar dzalik. Waridwanullahi akbar. Namun keridhaan Allah Azza wa Jalla lebih besar dari itu semua. Itulah dia keberuntungan yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan faridha Rabbil ardi was samawati akbaru min na'imil jannat. Kata beliau di dalam tafsirnya bahwa keridhaan Rabb pemilik bumi dan langit, keridhaan pemilik bumi dan langit itu lebih besar daripada nikmat-nikmat di dalam surga. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, bahwa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang harus kita berupaya untuk mengejarnya di dalam hidup kita ini. Barakallahu fikum. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan kalau demikian? Siapa orang-orang yang telah berjalan di depan kehidupan kita ini, sudah meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mereka atau kehidupan mereka? maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allahu Azza wa Jalla mengutip di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan keridhaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terhadap Allahu Azza wa Jalla. Lalu kemudian bagaimana Allahu Azza wa Jalla meridai mereka. Kita menyadari bahwa di awal-awal datangnya al-Islam dalam kondisi asing, sangat-sangat asing ma'asyiral muslimin. Telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini, bada'al islamu ghariban. Islam ini datang dalam kondisi asing. Yang namanya asing tentu berbeda dengan praktek hidup yang ada dan berlaku di masa jahiliyah. Kedua, yang baru dan asing ini benar-benar dimusuhi, ditentang, dan tidak ada kesamaan sama sekali terhadap ajaran yang telah berlaku di kehidupan jahiliyah di saat itu. Yang namanya asing, maka akan dimusuhi, diperangi, menjadi bahan olok-olokan, ejek-ejekan, sampai kemudian yang membawa agama asing itu tidak luput dari celaan dan cercaan. Padahal sebelum beliau alaihi salatu wassalam menyuarakan tentang keasingan ama di tengah mereka, mereka telah berikan gelar as-siddiq, orang yang sangat jujur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang menyandangkan gelar kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, al-amin, orang yang terpercaya. Namun di saat kemudian beliau menyampaikan hal yang bertentangan dengan perilaku dan hidup mereka, bertentangan dengan ajaran yang mereka anut di saat itu, mereka cabut sifat-sifat yang mereka telah sandangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling jujur mereka ganti dengan kedab, seorang pendusta. Ya Allah, mereka tuding Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang sahir, tukang sihir. Mereka cela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang majnun, orang yang sudah gila. Barakallahu fikum. Kenapa semuanya ini disematkan kepada beliau? Padahal mereka tahu bahwa beliau memang orang yang jujur, beliau adalah orang yang terpercaya, beliau adalah orang yang waras. Tapi kenapa? Maka tidak ada kecuali mereka ingin menampakkan ketidaksukaan, kebencian dia, amarah, murka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar, bada'al islamu ghariban, Islam ini datang dan dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam kondisi as. Bagi kita yang mencoba membongkar kembali, membuka kembali sejarah awal datangnya al-Islam, kita akan menyapa dan disapa oleh generasi-generasi pertama umat Islam, apa yang diperbuat pada diri mereka, apa yang diperlakukan mereka di saat mereka mengenal dan juga mengambil atau menerima dengan lapang dada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan yang sangat ketat dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sampai kelimatnya, mereka melakukan sayembara untuk kemudian pembunuhan terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam. Siapapun yang bisa menangkapnya dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati. Hadiah dunia dipersiapkan. Namun ternyata mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Allahu Azza wa Jalla membongkar apa yang mereka maukan sesungguhnya terhadap agama Allahu Azza wa Jalla. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahih. Mereka ingin memadamkan cahaya Allahu Azza wa Jalla, ainur cahaya agamanya, dengan lisan-lisan kotor mereka, dengan lisan-lisan bejat mereka, dengan lisan-lisan jelek mereka. Tapi Allahu Azza wa Jalla enggan terus menyempurnakan agamanya. Barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu perbuatan orang-orang kafir di masa yang silam harus menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Maka salah satu upaya yang dilakukan oleh mereka adalah menyusupkan orang-orang yang siap dibayar oleh dunia dari orang Islam itu sendiri untuk melakukan pengerusakan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Kita harus bangkit, wahai saudaraku muslimin, bahwa Islam merupakan hadiah dari Allahu Azza wa Jalla. Islam merupakan pemberian dari Allahu Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang menerima anugerah dan pemberian Allahu Azza wa Jalla. Kalau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan agama sebagai anugerah dari Allahu Azza wa Jalla, dengan itu mereka menyandang ridhonya Allah. Dengan itu Allahu Azza wa Jalla telah memberikan kepada mereka sebuah sifat yang agung dan mulia, bahwa mereka benar-benar ridha kepada Allahu Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Islam itu datang dalam kondisi asing. Diperangi, dimusuhi, dibenci, tidak disukai oleh mereka-mereka yang kufur, kafir kepada Allahu Azza wa Jalla, yang menentang Allahu Azza wa Jalla, apakah dari barisannya kaum musyrikin atau orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah dibongkar siapa mereka dan apa yang mereka maukan dengan kekafiran mereka kepada Allahu Azza wa Jalla. Sehingga jangan sekali-kali ada orang Islam berupaya untuk kemudian ingin memadamkan atau ingin mengganti dan menukar ayat-ayat Al-Quranul Karim di saat Allahu Azza wa Jalla mengobarkan permusuhannya dengan orang-orang kafir. Kita mencoba kemudian, barakallahu fikum, untuk memoles kata-kata dan kalimat, ingin membuang kata-kata kafir dari mereka. Maka sungguh ini adalah, barakallahu fikum, pelanggaran yang besar terhadap kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ingin mendapatkan ridhanya Allahu Azza wa Jalla. Dan kita ingin membuktikan keridhaan kita kepada Allahu Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah membuktikan di dalam hidup mereka. Siapa yang tidak kenal keluarga Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir, yang mereka disiksa oleh orang-orang kafir kepada Allahu Azza wa Jalla. sampai kemudian barakallahu fikum Sumayyah menjadi wanita syahidah pertama kali di dalam Islam. Penyiksaan yang mereka perbuat terhadap barakallahu fikum Nabi kita alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jangan sekali-kali sejarah kejahatan orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum muslimin jangan sampai lenyap dari anak-anak kita, generasi-generasi kita, orang-orang Islam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Islam adalah sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah nikmat dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya kepada kita dan memasukkan kita ke dalamnya. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat doa yang dulu pernah kita diajarkan di sekolah-sekolah ketika mau belajar atau mulai belajar. Masih ingat kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita masih ingat kalimat itu. Ternyata Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan taqa ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman, keenakan di dalam beriman. Siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, man radhiya billahi rabba, siapa yang ridha kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb. Mana keridhaan kita? Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Al-Quran, telah memberikan bimbingan di dalam Al-Quranul Karim. Apa bentuk ridha kita kepada Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim? Maka kita pelajari kitab sucinya, kita amalkan apa yang dikandung olehnya. Ini merupakan bentuk keridhaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mencari segala yang dicintainya, perintah-perintahnya. Kita cari tahu sebagaimana barakallahu fikum, kita mencari tahu tentang perintah-perintah atasan kita. Apa sih yang diperintahkan? Apa yang dimaukan? Apa aturan-aturan hidup dunia? Kita berupaya untuk mencarinya di instansi-instansi tertentu, atau mungkin yang duduk di DPR, atau mungkin dia berupaya mempelajari aturan-aturan. Cuma aturan yang amat sangat barakallahu fikum gampang dan mudah untuk dipelajari, lalu kemudian gampang untuk dipraktikkan, lalu kemudian menjanjikan secuil duniawi kalau engkau taat. Tapi di saat terkait dengan aturan hidup yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla buat hamba-hambanya di dalam Al-Quranul Karim dan melalui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada yang tertarik. Maaf-maaf, sangat-sangat sedikit yang mau tertarik untuk belajar dan mengkajinya, memahaminya, apalagi mau mengamalkannya. Barakallahu fikum. Amat sangat sedikit yang tertarik. Padahal ini merupakan aturan untuk keselamatan, kebahagiaan dia di dunia ini dan juga untuk di akhirat. Tapi sekali lagi, amat sangat sedikit orang yang mau mengkaji aturan-aturan itu, yang mau memahaminya dengan benar dan mau mengamalkan apa yang terdapat padanya, tentu ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang kita perbuat di dalam hidup ini, padahal kita tahu bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ridho sang Tuan kita berupaya untuk mencarinya. Ridho atasan kita, kita berupaya untuk kemudian mendapatkannya, walaupun dengan jalur-jalur salah, tetapi kita berupaya. Tapi terkait dengan ridhonya Allah, pemilik dunia dan akhirat, pemilik segala-galanya, maaf-maaf, amat sangat jarang kita menjumpai orang yang benar-benar mau mengejar ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, dari rumahnya Allah Azza wa Jalla, saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin, bukankah kedua orang tua kita telah mendahului kita? Kemana kembalinya? Bukankah saudara kita atau saudari kita telah mendahului kita? Kemana kembalinya? Bukankah kemudian anak kita atau mungkin istri kita telah mendahului kita? Kemana kembalinya? Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah termasuk kesalahan yang sangat fatal yang kita perbuat di muka bumi ini, keridhaan Allah kita sampingkan, barakallahu fikum, lalu keridhaan manusia kita kejar, kita kejar, kita kejar, sampai-sampai dengan melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Sungguh ini adalah kesalahan yang harus kita perbaiki, kekurangan yang harus kita robah, dan kekeliruan yang harus kita bertaubat darinya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Siapa di antara kita yang tidak mau diridhai oleh Allah Azza wa Jalla? Saya yakin kita semuanya ingin mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah memberikan gambaran di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla telah memuji generasi yang pertama umat ini, yaitu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Pertanyaannya, adakah peluang bagi kita yang hidup mungkin 1440 tahun dari zaman kenabian, ma'asyiral muslimin, adakah peluang bagi kita? Jawabannya ada. Allah Azza wa Jalla lah yang telah membukakan peluang ini bagi kita di dalam firman-Nya, walladzina taba'uhum biihsani, yaitu orang-orang yang berupaya untuk meneladani, mengikuti mereka-mereka yang telah mendapatkan ridha dari Allah, dan mereka telah ridha kepada Allah, yaitu jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Orang yang mengikuti jalan dan langkah mereka, itulah yang akan mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jal, dan sebagai bukti ridhonya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Berarti Allah meridhai keimanan dan benci kepada kekufuran. Allah Azza wa Jal meridhai tauhid dan benci terhadap kesyirikan. Allah Azza wa Jalla meridhai as-sunnah, tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah membenci perkara-perkara baru dalam urusan agama. Allah Azza wa Jalla benci terhadap dosa dan kemaksiatan, sekecil apapun dosa dan kemaksiatan itu. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ternyata untuk mengejar ridhonya Allah Azza wa Jalla butuh perjuangan sekaligus butuh pengorbanan. Butuh perjuangan. Ke perjuangannya, engkau melelahkan dan mencapekkan jasad engkau di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh keluar ketaatan ini dari tuntunan kalau kita ingin diridhai oleh Allah. Maka oleh karena itu orang pintar, orang alim itu adalah orang yang berupaya untuk memperbaiki amalan, bukan memperbanyak-banyak amalan. Lalu orang bodoh, kata Imam Barakallahu Fikum Ibnul Qayyim Rahimahullah, orang jahil itu berupaya untuk memperbanyak amalan tanpa mau memperbaiki amalannya. Apa sih bedanya? Bukankah memperbanyak amalan itu akan bisa menjadi bekal yang paling banyak di sisi Allah? Oh iya, kalau amalan yang banyak itu didasari atas barakallahu fikum, benar. Kan banyak orang yang maaf-maaf, tidak mempedulikan benar atau salah amalannya. Yang penting beramal, yang penting berbuat. Dia tidak tahu kalau ditanya apa sih landasannya. Dia tidak bisa mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an telah membimbing demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, tidak punya kemampuan. Yang dia mampu untuk mengatakan, oh ini yang saya dapatkan dari teman-teman saya, dari guru saya, dari alim ulama saya, oh maaf. Itu bukan langkah memperbaiki amalan. Tapi aneh, ketika dia tidak mampu mendatangkan dasar beramal, ketika kita berikan kepadanya, ini loh bimbingan Allah dan Rasulnya, keliru apa yang Anda lakukan, marah, tidak menerima, mempertahankan kesalahan dan kekeliruannya. Ini yang kita jumpai dan temukan, benar-benar menyayat hati kita. Maka oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan sebuah perbedaan orang yang bijak, arif, orang yang berilmu, alim, orang yang pintar adalah orang yang selalu melakukan perbaikan terhadap amalnya. Adapun orang bodoh, maaf-maaf bahasanya, kasar mungkin terdengar, orang jahil kalau bahasa Arabnya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita, bodoh artinya. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak paham, maka dia berupaya untuk memperbanyak amal. Tidak peduli amalnya ini diridhoi oleh Allah atau tidak, disenangi oleh Allah atau tidak. Maka kita harus keluar, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dari sifat orang-orang yang tidak tahu dan tidak paham atau bodoh. Bagaimana kita berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap amal, karena amal inilah yang mengundang ridhonya Allah Azza wa Jalla. Bukan banyak-banyaknya kita beramal, tetapi benar tidak amalan yang kita lakukan dan kita perbuat. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan muslimat yang saya hormati, mari kita bersama-sama belajar kembali aturan hidup yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan melalui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau seorang muslim dan muslimah telah berupaya demikian, bergembiralah engkau telah menggenggam ridhonya Allah, menggenggam kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita membaliknya, ketika aturan-aturan manusia kita berupaya mengkaji, mendalami sampai pasal, ayatnya, babnya kita hafal, sementara Al-Quranul Karim, maaf-maaf, terkadang ada di antara saudara kita yang belum bisa membaca. Tentu ini membaca Al-Quran, ini kekurangan yang sangat fatal, ma'asyiral muslimin, yang kita harus berbenah